Ayo kita berhitung angka Arab dari 1 sampai 10. Wahidun itu 1. Nainun itu 2. Salasatun 3. Arbaatun 4. Satun itu 5. Sitatun itu 6. Sabantun itu 7. Samaniatun itu 8. Tisatun 9. Asoratun 10. Ayo kita berhitung angka Arab dari 1 sampai 10.